Kan ku jumpa. malam sepi tiada berbintang. Kau berjalan berteman lapar, tak peduli hari yang akan terus berganti. Lewatkan hari tanpa rasa, hanya berpasrah tiada berkata. Tak ada tangan yang akan membelaimu. Oh, biarkan semua tak peduli. Lewatkan hari. Tulis sisa untuk setetes air mata. Mengalir, ikuti langkah teman. Tepi kehidupan tak pernah tersisa untuk setetes air mata. Mengalir, ikuti langkah kematian. Every day, yeah. And angels dance

Kau pelari malam dan tinggi kau memberi suku Thank you.